الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Setelah kita jelaskan sebelumnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua kelompok manusia, ahlul iman wa ahlul kufur, kaum mukminin dan orang-orang yang kafir, apa yang mereka dapatkan pada yaumul qiyamah dari kenikmatan dan kesengsaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul kufur yang ketika mereka di dunia mereka merasakan kenikmatan, kegembiraan, namun mereka lalai dari kehidupan akhirah. Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa Allah Maha melihat atas segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan semua itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq." Di sini Allah Azza wa Jal bersumpah. Fala uqsimu bisyafaqi. Fala uqsimu bisyafaqi. Fala uqsimu la di sini adalah la yang menunjukkan zaidah. Ya. La tambahan. Fala uqsimu maknanya ay fa uqsimu, maka aku bersumpah, bersumpah bisyafaqi, bersumpah demi syafaq. Dan asy-syafaq disebutkan dalam tafsir aqsama Allah taala bihmirari al-ufuqi 'inda al-ghurub. Allah azza wa jalla bersumpah dengan asy-syafaq. Syafaq itu ihmirar, kemerah-merahan yang terdapat di ufuk ketika akan terbenamnya atau pada saat terbenamnya matahari, mulai dari setelah terbenamnya matahari hingga memasuki waktu salatul isya. Sebab tanda yang menunjukkan masuknya waktu salat isya adalah hilangnya asy-syafaq ini. Ya. Idza ghaba asy-syafaq. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi asy-syafaq. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud asy-syafaq di sini adalah siang seluruhnya. An-naharu kulluhu. Dan itu diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan ayat setelahnya. Ya. Wal laili malam. sehingga dia memahami bahwa asy-syafaq yang dimaksud di sini adalah siang seluruhnya, sehingga Allah bersumpah dengan malam dan bersumpah dengan siang. Namun yang masyhur bahwa asy-syafaq yaitu yang telah kita sebutkan tadi, ihmirar al-humra fil ufuq, dimulai dari terbenamnya matahari hingga memasuki waktu salat al-isya. Naam. Wal laili wa ma wasaqa, dan demi malam. Wa ma wasaqa, dan apa yang wasaqa. Naam. Al-wasaq menurut ahlul lughah asalnya adalah dhammu syai' ba'dihi ila ba'din, menggabungkan antara sebagian dengan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut istausaqatil ibil. Istausaqatil ibil maknanya ijtama'at wa dhammat, berkumpul. Ya. Sehingga makna wal laili wa ma wasaqa disebutkan dalam tafsir ini, wal laili dan demi malam, wa ma wasaqa ay wa ma jama'a, dan apa yang mengumpulkan malam tersebut dari berbagai macam jenis hewan, serangga, ya, binatang buas dan yang lainnya, minad dawab wal hasyarat wal hawam wa ghairi dhalik. Nah, karena biasanya malam itu mereka setelah siang hari berpencar, nah malam itu waktunya mereka berkumpul. Nah, setelah di siang hari mereka masing-masing melakukan aktivitas mereka, maka di malam hari mereka beristirahat, masing-masing mendatangi tempat peristirahatannya. Yang berkeluarga dari hewan-hewan itu mereka pun berkumpul. Maka disebut wa ma wasaqa, dan apa yang mengumpulkannya. Wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan. Idza tasaqa, idza tasaqa ay idza takamala nuruhu, apabila semakin sempurna cahayanya. Nah, semakin sempurna cahaya. Asal makna ittisaquhu, ittisaquhu maknanya imtila'uhu wajtima'uhu wastiwa'uhu. Jadi semakin penuh, semakin berkumpul cahaya, semakin sempurna cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan, dengan cahayanya yang semakin bertambah hari, semakin menunjukkan kesempurnaannya, yaitu pada malam 13, pada malam 14, 6, 15 sampai malam yang ke-16 ini sedang berkumpulnya cahaya bulan. Oleh karena itu disebut ayyamul bidh atau layalil bidh, malam-malam putih, disebabkan karena malamnya itu terang. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan tersebut, idza tasaqa, yang semakin sempurna cahayanya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Disebutkan dalam tafsir la tarkabunna ay la tarkabunna ayyuhan nasu atwaran mutaaddidatan wa ahwalan mutabayyinatan. Kalian pasti akan menjalani proses wahai manusia, periode-periode yang ya, atwar, yang mengalami periode-periode dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Tabaqan an tabaq, yang berbeda-beda antara suatu keadaan menuju keadaan yang berikutnya, menuju keadaan yang berikutnya. Dan yang dimaksud di sini adalah proses penciptaan manusia. Bahwa manusia itu mereka dalam penciptaan mengalami fase minan nutfati ilal alaqah, dimulai dari setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, ilal mudghati menjadi segumpal daging, ila nafkhir ruhi kemudian ditiupkan padanya ruh, ilal mauti kemudian sampai pada kematian lagi, ilal ba'thi wan nusyur lalu kemudian sampai pada hari kebangkitan dan mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini jawaban dari sumpah. Jadi kalau sebelumnya fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamar idza tasaq, ini semuanya sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan asyafaq, dengan malam dan dengan al-qamar. La tarkabunna, ini jawaban dari sumpah itu. Bahwa kalian pasti wahai manusia akan mengalami proses fase demi fase. Dimulai dari sebelum kalian lahir, kalian sudah mengalami fase demi fase, lalu kemudian terlahir ke dunia ini, kecil, dewasa, lalu kemudian menjadi tua, lalu kemudian setelah itu kalian mati dan kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lil makhluqi ay yuqsima bighairi Allah, tidak diperbolehkan bagi makhluk bersumpah dengan selain Allah, walau fa'ala dzalika la asyraka, kalaulah dia melakukan hal itu maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Tayyib naktafi bihadha ya akhwan. Tafadhalu hafizakumullah.